Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, indah ya fana Abu Numair. Ma huwa al-badal? Badal al-kalam mansub li hukmi bila rasulih. Lugatan lugatan al iwad wal badalu yang kasih milakam indah ya Pak Usman haram arba wahia badal syek minal syek badal ba' minal kul terus badal istimal istimal badal Bain. Nah. Badal kul minal kul. Ma dhabituhu. Indah ya Bapak Sofia. Badal syai minal syai dhabitnya apa? Dhabitnya. Ainu. Ainu. Ainu. Ainu. Ainu. Ainu. Al-mubdali minhu. Apa artinya? Badal yang okay. Al-badalu ayakun al-badu huwa aynal mubdali minhu. Artinya apa? Sesuatu dari sesuatu. Artinya ayakun al-badu huwa mudan aina mudan artinya apa kok sesuatu dari sesuatu itu syai na syai dobitnya ini loh yang ditanyakan artinya apa ayakun al-badalu huwa ainal mubdal minhu artinya apa ya Pak Lukman badal adalah mubdal minhu itu sendiri badalnya ya mubdal itu sendiri mubdal minhu al-badal adalah mubdal minhu itu sendiri contohnya baktilah ja'a ro'aitu muhammadan akhahu baik muhammadan akhahu akhoman Muhammad. Muhammad. Lah. Aku Muhammad. Hah? Aku melihat Muhammad saudaranya. Saudaranya siapa? Ra'aitu Muhammadan akhaka. Saudaramu. Siapa saudaramu? Ya si Muhammad itu. Dhabit badal al-ba'd min al-kul. Aba Isa. Anna tsani wa ayyin al-awwalu fil makna. Apa itu? Bahwasanya bagian yang kedua itu merupakan itu badal kul minal kul masihan. Yang ba'd minal kul. Naam pertanyaannya. Dikasih tanda, dikasih stabilo, apa dikasih garis atas gitu loh. Jadi kalau ngelihat tuh cepat. Rambutnya, posisinya belum tahu. Baik, dibantu ya Pak Nabila. Ayakunal mubadalu ba'dan minal mubadalu. Ayakunal apa? Ayakunal mubadalu ba'dan minal mubadalu minhu. Artinya apa? Adalah itu adalah bagian dari mubdal. Nah, sama saja apakah lebih sedikit, lebih banyak atau sama? Contohnya apa ya, Pak Numer? Dalam kul. Kaltur Rabi, Pak? Surat Sulutahu. Yustaratu fi hadzal badal. Kana bazuhar. Nah. Nisfahu, sulutahu. Baik, nastamir. Iqra ya Abu Usman, Madi. Wala. Badal istimali. أعجبني زيد علمه ولابد من اتصال ضمير إما مذكور أو مثال أو مقدر فقوله تعالى إلى أصحاب الأخدود النار النار أي فيه رابط. Yang keempat adalah badal istimal. Nanti dobitnya dalam syarah. Contohnya ajabani Zaidun ilmuh, telah mengagumkanku si Zaid ilmunya. Ilmu itu kandungan yang ada pada si Zaid. Tidak secara keseluruhan dan tidak secara bagian. Ilmu itu bukan bagian dari Zaid dan bukan keseluruhan dari Zaid, tapi kandungan. Nah. Dan harus bersambungnya dengan dhamir. Badal istimal ini juga harus bersambung dengan dhamir. Imma dhamirnya itu matkur disebutkan seperti contoh. Zaidun ilmuhu. Dhamir hak kembali ke Zaidun. Ataukah dhamirnya itu muqaddar. Ditakdirkan seperti firman Allah Ta'ala. Kutila ashabul uhdudi an-nari. Nah, mana badal, mana mubdal minhunya? Aba Abdillah. An-nari mubdal minhunya uhdudi parit-parit api, yaitu api evi di dalamnya. Baik, ar-rabi Raya Ba Sofia. Walati walati wabadalu demikian wabadalu ikrawi nahu ra'aitu zaidan al-kharasa di annaka in arabta ra'aitu al-kharasa wabadalita wabadalita zaidan wabadalu walas wabadalita ra'aitu zaidan summa lama adabta bihi adabta annaka inna ra'aitu al-kharasa ada badal misyan. Baik arata alfi. Baik arata ikhbaro awalan di annaka ra'aita zaidan thumma badalaka an tukhbiro bi annaka ra'aita al-farsa. Fahada badal isrami. Yang keempat adalah al-badalul mubayin. Kalau dalam pelajaran kita di Jurumiyah, sebelumnya badal gholat. Ya. Nah, badal mubayin adalah badal yang berbeda. Berbeda dari mubdal minhunya. Terbagi menjadi tiga, yang pertama badal gholat. Yang kedua badal nisyan, yang ketiga badal idrob. Apa bedanya? Contohnya dulu ya, contohnya ra'aitu Zaidan al-farasa, aku melihat Zaid kuda itu. Karena kamu ingin mengatakan ra'aitu al-farasa, kamu tersalah, kamu katakan Zaidan. Maka ini namanya badal ghalat, badal tersalah, ya. Sebenarnya ingin ngomong apa? Ra'aitu al-farasa, tapi keduluan lisannya ngomong ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Ini namanya badal apa? Ghalat. Didahului oleh lisan, sabkul lisan. Didahului oleh lisannya ketika dia ingin mengatakan al-farasa, dia keburu ngomong apa? Al-Zaidan. Maka al-farasa dijadikan badal penggantinya. Wa in qulta, jika kamu mengatakan ra'aitu Zaidan, kemudian tatkala kamu telah mengucapkan itu, kamu ingat bahwasanya kamu hanya saja melihat al-faros. Maka kamu ganti naam al-faros dari Zaid. Ini namanya badal nisyan. Yang ketiga, masih sama contohnya, ra'aitu Zaid dan al-farosa. Jika kamu ingin memberitakan pertama kali bahwasanya engkau melihat Zaid, kemudian tampak bagimu untuk memberitakan bahwasanya engkau melihat al-faros. Namanya badal idrob. Ya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya, sangat contohnya sama, cuman berbeda keadaannya. Baik, kita lihat penjelasannya. Qala syarih, ikra. Qaluhu badal istiman ila akhirih dzabitu hadzal qismi ayyakuna bainal badali wal mudali minhu istifatun wa ta'alluqun bi kulliyati wal juziyati sawa'un istamala al awalu ala tsani aw al aksu wa syartuhu an tabaqa an nafsu inda dzikril awali mutasawqatun ilaihi kamisali musallifi fa innal ilma badal min az-zaitun badal istimal wa laysa al-ilmu nafsul zaitun nafsa zaitun wala ba'dan minhu lakinnau muta'allikun bihi li qiyamihi fi. Baik, ucapannya badal istimal sampai akhirnya dobitnya bagian ini adalah hendaknya antara badal pengganti dan yang digantikan itu ada irtibat, ada keterkaitan, ada hubungan, keterkaitan, tapi tidak secara keseluruhan dan tidak secara bagian. Sama saja apakah yang pertama itu mencakup yang kedua atau sebaliknya, yang kedua mencakup yang pertama. Antara ini badal dan mubdal minhunya. Al-awal ini mubdal minhunya, al-tsani badalnya. Dibolak-balik sama. Dan syaratnya adalah jiwa itu ketika disebutkan yang pertama ingin untuk yang kedua. Ilai, yakni ila asani. Contohnya tadi apa? Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Maka sungguhnya kata al-ilm badal dari Zaid, badal istimal. Dan ilmu itu bukan Z itu sendiri. Ilmu adalah Z itu sendiri, maka itu badal kul minal kul. Dan juga ilmu itu bukan ba'dun, bukan bagian dari si Z. Akan tetapi ilmu itu berkaitan dengan Z. Naam, karena adanya ilmu pada diri si Z. Liqiyamil ilmi bi Z. Liqiyamihi bi Zaid. Stamir. Qala syarih wa yustaratu fi hadzal qasami ismi qasam sumpah wa yustaratu fi hadzal qasami aidan ayatasila bi dhamirin ya'udu ilal mubdal minhu yarbito al badalu bil mubdal minhu furan kana kal mithal taqaddimi aw muqaddaran kal ayati sinari kanari badalun min al-qududi badalu istimali walaysat nafs al-qududi wala ba'dun minhu walakinnaha muta'alliqatun bihi liwuku'iha fihi wa dhamirul a'idu ala al-mubdali minhu muqaddarun ay fihi hadha qawlu al-basriyina wa qala al-kufiyyuna la takdiro wal aslu narihi is tuma nabata al nabat tuma nabat al ma manaba domiri atau miri bagilah manaba domiri. Disyaratkan untuk bagian ini juga badal apa tadi? Badal istimal, hendaknya badal itu bersambung dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu, agar supaya ada keterkaitan antara badal dan mubdal minhu. Baik domirnya itu matkur disebutkan seperti contoh yang telah berlalu, ataukah muqaddar ditakdirkan seperti ayat. Maka kata an-nari badal dari ukhdud, api ini badal dari ukhdud parit, badal istimal, api yang terdapat dalam parit itu. Dan bukanlah dia siapa? An-nar, laisat hiya, yaitu an-nar, bukanlah api itu, adalah parit-parit itu sendiri. Demikian pula, api itu bukan bagian dari parit. Akan tetapi, dia, yaitu an-nar, api itu berkaitan dengan parit tadi. Karena adanya api itu di dalam parit tersebut. Ad-domir al-a'id, domir yang kembali kepada mubdal minhu muqaddar, ay fihi. An-nari fihi. Ini pendapatnya Basriyin. Adapun Kufiyun mengatakan tidak ada takdir, karena aslinya narihi. Ya. Kutil ashabul hududi narihi. Kemudian, al menggantikan tempatnya domir. Al menggantikan domir pada ha-tihi. Narihi, jadi nar, an-nar. Baik, ini badal apa tadi? Istimal, sekarang badal mubayin. Soal syarih, maqawluhu al-badalil mubayin. Bukan mubayin, kalau mubayin menjelaskan. Mubayin. Mubayin. Al-fark baina mubayin wa mubayin. Kalau mubayin itu menjelaskan, kalau mubayin itu berbeda. Badal yang berbeda. Hai? Hai, al-mubayin. Al-mughayyiru anjang mughayyiru mughayyiru lil mubdali minhu bihaitsu la yashuru bihi dhikrun dhikrul mubdali minhu biwajhihi ay annahu biwajhin ay annahu laysa kullan lahu wala jaza'an wala juz'an minhu. Kalau jaza' itu halifnya sebelum hamzah di jaza' badan. Kalau ini juz'an. Wala juz'an minhu. Wala lahu ta'liku bih. Ta'alukun bih. Ucapan beliau al-badal mubayin adalah al-badal yang mughayir. Badal yang berbeda dengan mubdal minhu. Di mana tidak mengisyaratkan atau tidak mengesankan penyebutan mubdal minhu, yakni dengan satu sisi. Maksudnya apa? Maksudnya badal mubayyin itu bukan keseluruhan dari mubdal minhunya, bukan pula bagian dari mubdal minhu, dan tidaklah dia terkait dengannya. Tidak ada keterkaitan dengannya. Baik, ini badal mubayyin, badal yang berbeda dengan mubdal minhunya. Baik, Ustamir. Bagian yang kedua, yang pertama dari badal mubayyin itu badal qolat. Iqra. Ya. Mu al-mutakallimu zikro sa'asani esbiku bisanuhu ila zikri al-awal lahu wa'aytu zaitan al-farus wal aslu annaka arabtu Anakku kok arotu. Anakku arota. Antakula. Ibtidaan. Ibtidaan. Ro'aitul farsa. Ro'aitu. Ro'aitul farsa. Farsa bako. Misalnya. In ila zaitan. Waro. Faktu. Ah. Fakta. Anna al-badala nafsahu huwa al-khulatu khulatu khulatu kama qad yutawah yutawahanu minal mina min min nah ucapan beliau badal ghalat dhabitnya adalah si pembicara memaksudkan menyebutkan yang kedua. Yang kedua apa namanya? Badal, ya. Jadi si pembicara itu maksud yang pertama kali dia ingin menyebutkan yang kedua yaitu badalnya. Lalu lisannya mendahuluinya untuk menyebutkan yang pertama. Yang pertama apa? Mubdal minhu. Contohnya ra'aitu Zaidan al-Farosa. Ini orang yang bicara sebenarnya ingin ngomong apa? Rosman. Ra'aitul Farosa. Tapi keburu ngomong ra'aitu Zaidan. Nah, asalnya kamu ingin mengatakan apa? Pertama kali ingin mengatakan ra'aitul farasa, lalu lisanmu mendahului mengatakan Zaidan. Maka kamu hilangkan kesalahan tadi dengan ucapanmu al-farasa. Jadi antara pengucapannya ini ada jarak mestinya ya. Bukan tiba-tiba ra'aitu Zaidan al-farasa. Kan orang ra'aitu Zaidan al-farasa. Mungkin ada jeda sejenak karena dia baru sadar kalau salah. Jadi membacanya bukan doa itu Zaidan al-Farosa. Doa itu Zaidan al-Farosa. Nah. Baik. Farofat al-Ghalat. Maka kamu hilangkan kesalahan itu dengan ucapan al-Farosa. Maka ahli nahu, para ahli nahu menamainya dengan badal ghalat. Pengganti salah. Artinya maknanya apa? Pengganti lafad yang terjadi karena salah. Ya. Namanya badal ghalat itu badal atau pengganti yang menggantikan lafaz yang terjadi karena kesalahan. Salah ucap. Bukan maknanya badalnya itu yang salah. Bukan Zaidan yang salah, tapi apa? Dikatakan badal ghalat tersalah karena terjadinya itu karena apa? Salah ucap. Sebagaimana hal ini difahami dengan salah dari zahir lafaz. Badal golat kan seolah-olah yang golat itu Zaidannya kan, badalnya yang salah. Bukan. Tapi dikatakan badal golat karena terjadinya badal itu karena salah ucap. Wa qalu, Stamir. Tabayyanu. Fasadu fa'il. Kami tabayyanu lahu fasadu qasdihi fadakara as-sani. Dakara apa ayat kuru? Mati mau mudah. Ayat kuru as-sani. Ayat kuru as-sani. Kamisal mutakadara. Kamisal mutakadimi. Ila kunda qasadda Zaidan awalan. Suma lama natakta. Tabayyana laka fasadu qasdihi. Jika bi'an dakarta analazi ro'aitahu farosun fakulta al-farosa. Yes. Waqad dhahara mimma taqaddama anna al-ghalata bil-lisani wa nisyani bil... Atasnya kemana? Waqad dhahara mimma taqaddama anna al-ghalata bil-lisani wa nisyani bil... Atas kemana nisyan? nisyani bil. Ataf ke mana ditanya kok? Atafnya ke golato. Jadi bacanya wa nisyana. Nisyana bil janani bi fathil jim wa katsirun minan nahwiyina lam yufarriqu bainahuma. Fasammu amma sammaya fasammau al ismaini badara ayat lagi. Nah, ucapan beliau badal nisyan dobitnya adalah si pembicara memaksudkan menyebutkan yang pertama. Yang pertama apa? Mubdal minhunya ya, Zaidan. Contohnya di sini Zaidan. Kemudian tampak jelas baginya rusaknya yang dimaksud pertama kali tadi. Lalu dia menyebutkan yang kedua. Apa? Al-Faros abadalnya. Seperti contoh yang telah lalu. Jika kamu inginkan pertama kali kamu mengatakan roa itu Zaidan. Kemudian tatkala kamu sudah mengucapkan, tampak jelas bagimu rusaknya maksudmu yang pertama tadi. Dengan kamu menyebutkan bahwasanya yang kamu lihat itu adalah faros, maka kamu katakan al-farosa. Ini juga sama, ada jeda. Roa itu Zaidan, al-farosa. Sungguh telah tampak dari apa yang telah lalu bahwasanya yang namanya gholat itu terjadi dengan lisan, salah ucap. Adapun nisyan itu dengan hati, ya, ijanan. Paham ya bedanya ya? Kalau yang golat itu karena salah ucap, kalau yang nisyan itu kan sudah sebenarnya dalam hatinya sudah mengucapkan yang pertama tadi, roa itu Zaidan. Tapi ternyata tampak baginya al-farosa yang benar, bukan salah ucap. Ya, bukan salah ucap. Dipahami perbedaannya. Dan kebanyakan dari kalangan ahli nahwu tidak membedakan antara keduanya. Keduanya siapa? Wesak. Golat dan nisyan tidak dibedakan. Mereka menamakan dua bagian ini, golat dan nisyan itu sama, badal golat. Dipahami ya, Pak Usman, perbedaannya? Badal golat terjadi karena kalau ucap, kalau nisyan dalam hatinya sudah, dia sudah mengucapkan, dia sebenarnya mantap dia ucapkan seperti itu, tapi ternyata tampak salah. Berarti drop sekarang. Pro ya, Bro. Gila. Qala syari'u qulhu badalu idrabi do bitu ayyu qas. Ayyaksuda. Ayyaksuda. Ayyaksuda mutakallim mutakallimu zikra. Zikrul awal. Ucapan beliau badal idrob, dobitnya adalah si pembicara memaksudkan menyebutkan kata yang pertama dan yang kedua dengan penyebutan yang benar. Yaitu tanpa ada gholat dan tanpa nisyan. Hanya saja dia menyebutkan yang pertama, kemudian dia berpaling darinya dan menyebutkan yang kedua. Yaitu Zaidan al-Farosa. Seperti contoh yang berlalu, dan itu zahir dari kalamnya musannif. Ya. Kalau dalam kalamnya musannif ketika menjelaskan badal idrab apa? In aradtal ihbara awwalan bi annaka ra'aita Zaidan summa badalaka an tukhbira bi annaka ra'aita al-farasa fahada badalul idrab. Jika engkau ingin mengabarkan pertama kali engkau melihat Zaidan, kemudian tampak bagimu untuk engkau memberitakan bahwasanya engkau melihat Al-Qaras. Baik, istamir. An yuk tofa. Majhulkan. Kalau adribu kan saya, di sini enggak ada pembicaraan tentang saya. Saudara balik wawu dulu tawahama yutawahama tus sifati kainnahu yuktamalu kutifa yang bagus, yang lebih bagus pada tiga ini apa? Badal walad, nisyan, idrof, itu lebih bagusnya untuk diatofkan padanya dengan bal. Tabiknya itu diatofkan dengan bal. Maka maksudnya hukum atof nasak. Ya. Ra'aitu Zaidan bal al-farasa. Ra'aitu Zaidan bal al-farasa. Karena bal itu mengesankan bahwasanya apa yang sebelumnya itu disebutkan karena sengaja. Hanya saja dipalingkan darinya. Maka keluar, mengeluarkan kalam dari yang sengaja. Yang muncul fayukhriju al-kalamu an kaunihi sadara an ghalatin aw nisyanin. Maka di sini mengeluarkan kalam yang dia muncul dari karena kesalahan atau lupa. Jadi menurut syarih di sini lebih bagus untuk ditambahi bal pakai huruf atof. Dan juga agar supaya tidak dikesankan, diinginkan dengannya sifat. Jadi badal itu kalau tanpa bal itu nanti akan terkesan seperti sifat pada sebagian bentuk. Seperti dalam contoh ra'aitu rajulan himaran. Artinya apa? Nomor apa ini? Himar ini keledai atau apa? Yang dilihat sama orang ini apa? Keledai atau rajul? Himar atau rajul? Himar. Berarti sebagai badal. Kalau dibaca himaran memang keledai beneran. Apa? Badal ini. Tapi kalau himaron ini yang dimaksud adalah jahil, orang yang jahil, yang bodoh, yang galit, idiot, maka ini sifat. Himaron ini apa? Mu'awwal bil mustaq. Jamid mu'awwal bil mustaq. Karena sifat itu harus mustaq. Nah, himaron. Maka semuanya yuhtamal, contoh surah seperti bentuk seperti ini, ra'aitu rajulan himaron. Himaron ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia sebagai badal. Badal apa? Mubayin, imma ghalat, atau nisyan, atau idrak. Yang kedua, yuhtamal sifat. Dimungkinkan dia itu na'at. Himaron itu sebagai na'at. Loh kan ini jamid. Ya, mu'awal bil mustaq. Yang diinginkan oleh mutakalim, pembicara di sini adalah jahil. Fa'aitu rajulan jahilan. Himaron mana jahil. Aku melihat seorang laki-laki yang jahil. atau seorang yang balid, lebih parah daripada jahil. Maka apabila diatafkan dengan bal, hilanglah hal itu. Hilanglah apa? Itu apa ya, Akhwana Abu Zufar? Tawahum bahwasanya yang diinginkan adalah sifat, bukan badal. Allahu a'lam bishawab. Kalau pakai bal tapi nanti enggak masuk badal. Maksudnya apa? Atau. Nah, baik, nak tadi di hadap baru. Nah. Ini kayaknya kayak kalau mudah sedikit kayak badal badi minalkul dengan istimad ini beda-beda dikit. Kalau yang apa namanya itu tampak domainnya ini mirip-mirip. Kalau apa selat senang itu dia memakai pecahan. Pecahan apa? Ya enggak, enggak. Enggak mesti harus pakai pecahan. Nah, seperti apa yang ba'ad tanpa bukan pecahan? Kalau yang ditakdirkan itu kan seperti yang berhaji. Yang manis berto'a. Yang takdirnya minum. Adalah baik. Itu bahasa minal kuli, tapi yang takdiran. Iya. Antum yang perhatikan dari si makna juga perhatikan. Kalau istimal itu kandungannya. Kan dobitnya tadi kan bukan juz. Bukan bagian dan bukan keseluruhan. Ilmu itu kan bukan bagian dari zizet, bukan bagian dari anggota badannya, tapi kandungannya. Bukan juga keseluruhannya zed, ilmu itu. Nah, dan juga yang ba tadi tidak mesti harus pecahan. Seperti apa? Man yusalli yarka yasjud. Ya kan, barang siapa sholat, rukuk, sujud. Rukuk itu badal apa? Ba'ad. Bagian dari sholat. Kan dia bukan pecahan. Ya, sujud demikian dulu bukan pecahannya. Wallahu a'lam. Kamis. Kamis itu nasab. Iya. Telah mengagumkan si Zaid ilmunya. Secara pengertiannya. Pengertiannya. Ya. Tamis itu kan ya, menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Mengagumkan apa? Ilmunya. Ya mungkin juga. Tapi kalau tamis itu nasab. Pembahasan mansubat. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih.